La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hidup penuh liku-liku, ada suka ada duka, semua insan pasti pernah.